Mitra Bisnis, Kamar Dagang dan Industri Kadin DKI Jakarta menilai kebijakan plat ganjil genap jika jadi diterapkan, nanti akan sangat mengganggu dan menghambat operasional pelaku usaha kecil menengah yang hanya memiliki satu atau dua kendaraan. Kadin meminta dispensasi pelaku UKM dikecualikan dari kebijakan ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Cides, Umar Juworo. Pak Umar, apa komentar Anda? Pertama adalah kan kebijakan genap ganjil nomor plat itu kan juga belum diterapkan ya. Saya kira sudah lama dibicarakan tapi juga belum diterapkan. Kedua adalah apakah itu efektif atau tidak gitu. Saya masih meragukan bahwa kebijakan genap ganjil itu akan efektif gitu. Dan tentu itu akan sangat menghambat. Apalagi kalau mana katakan tadi adalah untuk usaha UKM misalnya. Kalau usulan kadin itu diminta pengecualian, yang lain juga akan minta pengecualian gitu. Kalau semua pengecualian ya nggak ada efektivitasnya juga. Dampak apa Pak yang akan timbul dengan adanya kebijakan plat ganjil genap ini? Ya menurut saya pertama ada simpang siuran kan, yang paling sederhana itu contohnya misalnya nol itu genap atau ganjil gitu. Yang kedua adalah ya orang juga akan mencari loophole-nya gitu loh, apakah dia pakai dua plat atau kemudian nanti Anda punya mobil yang belakangnya ganjil sekarang terus Anda beli mobil yang belakangnya genap gitu kan, jadi beli mobil lagi, tambah kemacetan lagi malah gitu. Karena isunya kan bukan pergiliran, isunya adalah infrastruktur yang tidak memadai, baik itu jalan untuk kendaraan maupun transportasi massal. Jadi apa Pak solusi yang tepat untuk mengurangi kemacetan Jakarta menurut Anda? Jadi kalau saya sih lebih cenderung sebetulnya bukan genap ganjil sistemnya, tapi lebih dikenakan fee gitu, yang mereka masuki daerah-daerah tertentu, terutama di perkotaan. Sebetulnya mestinya adalah bukan melihat genap ganjilnya, tapi apa yang lebih efektif dalam mengendalikan kemacetan. Tentu kan usahanya kan membangun public transportation kan. Kalau saya sih sebenarnya cenderung jangan menerapkan ganjil genapnya, lebih pada sistem yang sudah dilakukan di tempat lain itu ya dikenakan ini aja, biaya gitu. Pakai sistem elektronik, sehingga kalau masuk ke daerah-daerah tertentu itu, dia terkena biaya seperti yang diterapkan di tempat lain, seperti di Singapura misalnya, itu saya kira bisa lebih efektif dan juga menambah penerimaan. Menurut saya lebih efektif itu kan bagaimana kita mengembangkan transportasi massal gitu. Ya konsekuensinya ya mau kendaraan pribadi ya kena pajak yang lebih tinggi gitu. Itu baru kemudian secara praktek lebih efektif di mana-mana. Apa itu tidak menimbulkan kesenjangan, Pak? Ya kan nanti kan ada subsidi kan, subsidinya itu adalah kepada pengguna kendaraan umum gitu. Apakah itu bis, nanti mudah-mudahan ada MRT atau kereta gitu. Jadi pemasukannya itu digunakan untuk kepentingan transportasi massal, itu baru bisa fair gitu. Kalau kemudian pengecualian, yang lainnya kan juga menginginkan pengecualian, itu nggak efektif lagi kan. Senjangan seperti yang Anda katakan tadi kita atasi dengan subsidi silang gitu. Nah, bisakah sistem seperti itu diterapkan sesegera mungkin di Indonesia? Menurut saya bisa, kan kita udah mulai menerapkan di tol juga pakai sistem elektronik gitu kan, e-tol itu. Nah kita terapkan itu juga di perkotaan, itu malah ada pemasukan, kalau ganjil genap kan nggak ada pemasukan. Tinggal nanti pemasukannya itu yang saya katakan tadi untuk subsidi silang, gitu. Antara lainnya untuk kepentingan pelaku UKM ya, menurut saya akan bagus menggunakan public transportation gitu. Demikian ekonom Cides Umar Juworo, saya Wendy Lim.